Mitra Bisnis, Tempo menulis, Nahdlatul Ulama mengancam akan mengeluarkan fatwa yang melarang umatnya membayar pajak jika pemerintah tidak bisa mengelola uang pajak dengan benar dan terus dikorupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan, Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi kan gini Mas, ketika kita memandang persoalan di pajak, kita harus melihat dari dua sudut pandang ya. Pertama, dari sudut pandang penerimaan atau koleksi uang pajak, dan kedua, dari sudut pandang distribusi atau penggunaan uang pajak kan gitu. Nah, apabila NU itu melihat uang pajak yang sudah terkumpul itu dikorupsi, berarti kan sudut pandang NU itu dari sisi distribusi uang pajak gitu loh Mas ya. Nah artinya apa? Artinya kalau memang itu masalahnya dikorupsi, harusnya fatwanya ya adalah ya menghukum seberat-beratnya yang mengkorupsi uang pajak itu, tidak dalam rangka untuk memboikot gitu loh. Jadi kalau fatwa boikot itu nanti keluar, ini akan menjadi permasalahan besar bangsa kita. Karena apa? Karena pajak itu adalah 70% dari penerimaan negara. Pajak itu urat nadi negara. Nah, kalau ini diboikot ya negara ini runtuh gitu loh. Jadi saya bilang kalau memang ada permasalahan, ya permasalahannya itu yang diberesin. Jadi ibaratnya kalau ada tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya dibakar, seperti itu gitu loh Mas. Berbahaya sekali ini. Lalu, apa dampaknya terhadap keuangan negara jika fatwa ini nantinya jadi diterapkan? Ya fatwanya bukan mengganggu APBN, negara ini runtuh gitu loh. 70% uang negara ini dari pajak. Nah nanti kalau nggak ada pemasukan dari pajak, karena siapa yang membangun jalan, siapa yang membayar PNS, itu siapa gitu loh. Dan yang diuntungkan orang yang ngempang pajak justru dengan fatwa itu nanti gitu. Yang selama ini memang yang sudah nakal nggak bayar pajak, itu diuntungkan dengan kasus ini. Dan yang dirugikan yang telah bayar pajak gitu. Lalu ada saran lain Pak terhadap NU maupun pemerintah sendiri? Ya menurut saya kan gini ya, kalau memang NU mempunyai perhatian kepada pajak, menurut saya mari bersama-sama kita bedah nih ya, permasalahan pajak itu ada di mana gitu kan. Apakah dari sisi penerimaannya, kalau penerimaannya kan kita bicara administrasi pajak, peraturan pajak, birokrasi pajak, mari kita lihat yang di mananya gitu loh. Jadi kita fokus, kalau itu permasalahannya dalam penggunaan dana pajak, ya mari kita lihat. Ya kita hukum yang berat-beratnya yang mengurusi dana pajak itu. Dan saat ini pun kan Dijen Pajak juga sudah melakukan harmonisasi peraturan pajak. Ya mari kita ikut bersama-sama lah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik gitu. Tapi dengan cara dengan tidak memboikot seperti itu. Demikian pengamat perpajakan Darussalam, saya Wendy Lim.